Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad. Pertemuan kemarin kita membaca tentang biografi pengarang. Namanya siapa? Yaitu pengarang Syarah Patronada. Malaysia. Abu Muhammad Abdullah Ibn Yusuf Jamaluddin gelarnya. Abdullah Ibn Yusuf Ibn Abdillah Ibn Hisham. Jadi nisbah ke Jaddul A'la Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ulama di kurun berapa? Kalau lahir 6 tahun 708 berarti di abad ke 8. Nah, ulama di abad yang ke 8. Ada pun dari sisi madhab fikihnya Khalifillah telah kita ketahui kemarin, asalnya Syafi'i kemudian Hambali. Ada pun dari madhab nahwunya, nah kalau kita melihat beliau tidak ta'assum kepada salah satu madhab, baik itu Kufiyah ataupun Basriyah, tapi beliau muhakkik dalam permasalahan nahwu yang terkadang condong kepada pendapat Kufiyin dan terkadang condong kepada pendapat Basriyin. Adapun mengenai keimanan beliau, di antara ujian ulama-ulama sezamannya, apa ujiannya? Sebenarnya beliau orangnya lebih alim daripada Sibawai. Nah, dikatakan Khaldun dan yang lainnya bahwasanya dia anha min Sibawai. Lebih apa? Kuat nahunya daripada Sibawai. Adapun mengenai basmalah kemarin. Nah, basmalah. Al-ba pada basmalah dia huruf apa? Indagi Abdullah. Huruf jar asli. Nah, ini yang rajih. Nah, sehingga ketika huruf jar asli maknanya apa? Ba ini. Memberikan makna lil isti'anah, na'am. Lil isti'anah. Ba lil isti'anah. Apa dhabitnya? Nah, satu huruf itu memiliki makna lil isti'anah. Atau kenapa kita katakan ba ini lil isti'anah? Muhammad. Nah, li'anna dakhilah 'alal musta'an apa? Bi. Taib dan musta'an bih di sini apa? Ismullah. Ada pun yang mengatakan ba ini harfun jar zaid. Bagaimana sisi kelemahannya? Indak Abdul Malik. Sisi kelemahannya adalah pada ketika ba-nya, apa namanya, ba-nya harfu zaidah, maka pentakdiran kalamnya terlalu banyak. Nah, kalau pentakdiran kalam terlalu banyak masih berhubungan dengan takdir isti'anah saja masih. Itu khilafnya untuk pentakdiran yang terlalu banyak apa? Ketika muqaddarnya itu untuk bismillah, apakah berupa fi'il atau berupa isim. Ini sekarang kita kalamnya ke ba dulu. Ya, ba huruf jar asli, maka dia butuh apa? Takdir. Nah, karena kita katanya ba lil isti'anah, memiliki makna. Tapi kalau huruf jar zaid sisi kelemahannya karena apa? Tentunya apa? Lemah dari sisi makna. Ya tidak, karena namanya huruf jar zaid dia sekedar tambahan. Sehingga seakan-akan tidak ada. Dan artinya dihilangkan saja tidak mengubah makna. Berarti seperti apa mengatakan ya, ismullah ar-Rahman ar-Rahim. Ismullah mabdu'un bih. Sehingga untuk isti'anah, kandungan makna isti'anah badannya tidak ada. Nah kemudian setelah kita ketahui bahwasanya yang kuat dalam masalah ini huruf ba ini huruf jar asli, maka nam takdirnya bagaimana? Ketika mengatakan bismillah, baru di sini pembahasan apa? Takdir yang dimungkinkan ada dua, berupa apa? Fi'il atau isim. Yang rajih adalah fi'il dengan beberapa alasan kemarin. Berarti fi'il yang munasib, ya, yunasib lil maqam, yang sesuai dengan kondisi. Misalnya sekarang sedang mengarang ya, bismillah u'alif. Nah, yang menjadikan lebih kuat takdirnya berupa fi'il apa? Asal amal adalah pada fi'il. Kemudian yang kedua, nah kalau ditakdirkan dengan isim itu terlalu panjang bertele-tele. Nah bismillah ta'lifi hasil. Nah semakin sedikit takdirnya semakin kuat suatu kalam. Kemudian takdir yang ketiga, tarjihat yang ketiga apa? Faiz. Itu sangat sedikit dihapusnya. Nah ini sudah yang ketiga dibalik. Yang kedua berarti apa? Karena banyak tasrih dalam Al-Quran dan dalam penggunaan kalam Arab juga tasrih dengan fi'il. Seperti apa pada ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah dan telah kita lewati kalam tentang basmalah panjang. Para ulama menjadi kebiasaan mereka mengawali tulisan-tulisan dengan basmalah dengan beberapa alasan. Apa alasannya? Alhamdulillah. Diawalinya tulisan-tulisan dengan basmalah. Nah, tayyib, tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'asiyan bil kitab. Kemudian yang ketiga apa? Musa'in. Ya tinggal ittiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, masih mukaddimah. Iqra Wildan. Qala, kalau ada nomornya kita baca di bawahnya. Qala hadzal kalam ta'ani qawlahu qala syekh al-imam ila qawlihi fasahallahu fi qawlihi min wad'i ba'di talabati wa laysa min kalam al-musannifi. Nah, ada nah, mafhum, sah? Yani dari kata qala syekh sampai fasahallahu fi qabri. Ini bukan dari peletakan Ibnu Hisham sendiri. Nah, tapi dari para talabah yang mereka menulis kitab beliau kemudian diberi na'am perkataan ini qala syekh al-imam al-alim dan seterusnya. Adapun mengenai syekh fanifillah di sini tidak ada khasyah tentangnya. Tentang penggunaan kata syekh dikatakan oleh As-Sunja'i bahwasanya asy-syekhu fil lughah man ta'ana fis sin, yaitu seseorang yang umurnya sudah matang, sudah tua. Nah, maksudnya manta'ana fisin, fisin ay manistabana fihi sin. Kila annahu ubtudi'a min khamsin. Ini nama penggunaan syekh secara bahasa, yaitu syekh ya seorang yang umurnya sudah apa? Sudah matang, sudah tua. Dan dikatakan dimulai penyebutan syekh itu kalau sudah apa? 50 tahun ke atas. Tsumma utlika istilahan ala man kana fadilan walau sabiyan. Dan ini penggunaan yang masyhur di kalangan mutaakhirin untuk lafaz syekh. Nah, digunakan secara istilah ala man kana fadilan walau sabiyan. Nah, digunakan untuk orang-orang yang memiliki keutamaan walaupun dia itu nah seorang anak kecil. Nah, makanya seorang yang utama dalam kabilahnya ya, dinamakan dengan syekh kabilah. Walaupun apa? Walaupun dia masih pemuda. Tapi kalau dia pemimpin kabilah tersebut ya dikenal dengan syekh kabilah. Kemudian untuk seorang yang memiliki keutamaan dari sisi ilmu. Dan ini penggunaan yang meluas pada nah, para talabatul ilm. Dan ini yang dimaksudkan dalam kalimat yang disebutkan di sini. Qala syekh maksudnya ya man kana fadilan fil ilm, yang memiliki keutamaan dari sisi ilm. Ini maksud dari kata syekh. Dan sebagai faedah, wa awwalu man utliqa alaihi syekh fil Islam As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, pertama kali yang digunakan istilah syekh dalam Islam yaitu untuk Abu Bakar As-Siddiq na'am radhiyallahu anhu. Yang kemudian juga menjadi istilah na'am syekhan. Ketika dimutlakkan syekhan yang dimaksud Abu Bakar wa Umar. Dua syekh dalam Islam. Istamir. Al-Syekh al-Imam al-Alim al-Allama ay al-Kathir al-Ilmi wa ta'fihi qala ba'duhum al-Kathir al-Kathir al-Kathir al-Ilmi ilmu al-Kathir al-Ilmu, kenapa? Naam, al-kathirul ilmu. Ya, al-kathir sifat musyabbaha. Naam, yang beramal dengan amalan fi'il sehingga al-ilmu sebagai fa'ilnya. Naam. Dan tak pada al-allamah, khanifillah. Sekarang pembahasan pada al-'allamah, adapun al-imam al-'alim jelas maknanya. Sekarang al-'allamah nah maknanya adalah al-kathirul ilmu, yang banyak sekali ilmunya. Adapun tak pada al-'allamah ini nah qala ba'duhum li ta'kidil mubalaghah wa la yuqalu lil mubalaghah. Sebagian nuhah atau ahli lughah mengatakan itu untuk menguatkan mubalaghah. Karena na'am al-alim sudah cukup dengan apa mubalaghahnya ketika diubah ke bazan allam. Ya, allam dengan sigah fa'al. Maka mereka katakan sebagiannya apa? Na'am allamah tak ini ta'kidil ta'kidil mubalaghah, bukan sekedar untuk mubalaghah saja. Ini maksudnya. قال الأمير أقول وردت هذه التاء في غير سير المبالغة كرواية أي كراوية كراوية أي كثير الرواية كما في الأشمون. فالأحسن أن يقال إنها للمبالغة إذا التأكيد اتفاقي من مجامعة الصيغة لا بحسب الوضعين. ولعل هذا هو المراد بتوكيده. ثم اشتهر أن العلامة من حاز المأقول والمنقول. طيب، قال الأمير دلام حاشية شرح شذر الذهب. نعم، dia katakan akul waradat hadhihi ta fi ghairi siyaqil mubalaghah karawiyah ay katsirur riwayah. Nah, ini dalam konteks untuk apa? Membantah mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya ta pada allamah itu taqidun mubalaghah. Beliau lebih condong apa katakan? Nah, fal ahsan an yuqal innaha lil mubalaghah. Nah, lebih bagus untuk kita katakan bahwasanya ta pada allamah itu untuk mubalaghah. Sebab apa? Ini ta'kidu ittifaqiyun min mujama'ati sirah la bihasabil wada. Sebab at-ta'kid yaitu apa? Penguatan. Ya, penguatan itu hendaknya apa? Terjadi apa? Atau diambil dari apa? Keseluruhan konteks kalimat. Bukan hanya sekedar apa? Berdasarkan peletakan ta'tok. Wal'ala hadha huwal muradu bitawqid. Nah, dan mungkin inilah yang dimaksud dengan taukid, yaitu taukid tatkala apa? Dalam satu kesatuan konteks. Tumashtaha annal allamah man hazal ma'kula wal mangkul. Kemudian, nah, masyhur penggunaan kata allamah bagi apa? Orang yang betul-betul menguasai apa? Ma'kul wal mangkul, yaitu ilmu secara akal dan secara nakal, yaitu memahami dalil-dalil akli dan nakli menurut mereka. Syahid ikhwan fillah yang antum perlu apa pahami dengan benar di sini sekedar faedah lugawiyah sebelum kita masuk na'am ke inti pembahasan di sini, pembahasan-pembahasan lugawiyah yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Nah, kita baca hasyiah, tidak mengapa padanya faedah-faedah. Tapi intinya na'am untuk allamah ya, ini kita katakan ini sirah mubalaghah na'am dan ta na'am untuk menunjukkan apa? Mubalaghah, bahwasanya memiliki ilmu yang sangat luas. Terus. Nah, tayyib. Perkataan mereka ikhwan fillah, penggunaan kata allamah man hazal maqula wal mangkul ini menunjukkan apa? Sangat luas ilmunya. Taib. Nah, ini kemungkinan diambil dari apa? Kaidah asy-syai' idza utlika insarafa li akmali. Suatu perkara kalau disebutkan secara mutlak, ya khanifillah, tidak ada taqyid, tidak ada batasan, maka nah, dia itu diarahkan kepada kondisi yang paling sempurnanya. Namanya seorang alim dikatakan allamah secara mutlak seperti ini. Nah, maka nah, di arahkan kepada kondisi yang paling sempurnanya, yaitu seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Dan ilmu ikhwani fillah kembali ke dua perkara utama, ilmu an-naql yaitu berhubungan dengan dalil, dan al-aql berhubungan dengan akal ini, pemahaman. Itu wa illa fal 'allamatu katsirul ilmi walau bi fannin wahid. Nah. Ini. Nah, jika tidak kita gunakan kaidah tersebut, maka sungguhnya allamah itu sebenarnya maknanya ya yang penting bermakna apa? Seorang yang banyak ilmunya walaupun pada apa? Satu cabang ilmu saja. Misalnya dia menguasai nahwu. Nah, menguasai nahwu dan betul-betul menguasainya, ini sudah bisa dikatakan allamah pada cabang ilmu nahwu tersebut. Ini maksud na'am dari apa? Dari Al-Amir dalam hasyiah beliau terhadap syarh syudur. Nah, baik. Jamal mutasaddirin. Jam'u mutasaddirin bermakna al-mutaqaddimina fil ulum wal jamali. Wal jamalu rubatan riqqatul husni. Fafi tarkibi tashbihun balighun ay kalul husni limutasaddirina fihi kamaluhum wa bahjatuhum. Nah, ini dari Hasyiah Suja'i tentang makna jamalul mutasaddirin. Nah, jam'u mutasaddir. Nah, bi makna al-mutaqaddimin fil ulum. Adapun al-jamal secara bahasa riqatul husn, yaitu apa? Kebagusan yang sangat, yaitu sangat bagus. Jamal kita ketahui. Fa fi tarkibi tashbihun baligh. Nah, ini secara balaghah. Nah, ada penyerupaan yang sangat bagus. Ai kal husni lil mutasaddirin fihi kamaluhum wa bahjatuhum. Yaitu jamalul mutasaddirin, yaitu keindahan bagi orang-orang yang terdahulu dari sisi ilm. Nah, ini pujian untuk Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Wataju syai'un mukallim. Tajul qurra'i. Tajul qurra'i tadhkira. Tajul qurra' sampai situ dulu. Wataju'l qurra' attaju syai'un mukallilun bil jawahiri lil ajami. Mukallalun bil jawahiri lil ajami bi manzilatil amaimi lil arabi. Fattijanu min khasa'isil ajab wal amaimu min khasa'isil arab. Ya, ini makna attaj mahkota. Mahkota yaitu sesuatu yang apa? Ditaburi dengan ya intan berlian. Nah, mahkota. Walaupun enggak pernah melihat bentuknya asli, tapi gambarannya ya gitu, yang dipakai oleh para raja-raja ajam. Na'am, syai'un mukallalun bil jawahir lil ajam. Kedudukannya apa? Bi manzilatil amaim lil arab. Kedudukannya seperti imamah bagi orang Arab. Sehingga at-tijan atau mahkota merupakan kekhususan ajam, sedangkan imamah merupakan kekhususan Arab. Tazkiratu Abi Amr. Qala al-Maturidi. Qala al-Maturidi fi syarhi al-Muqamat kana yuqalu ikhtassa Allahu al-ardha bi arba'in. Al-ama'imu tijanuha wal hiba hitanuha wasuyufu sijanuha wasyi'ru diwanuha. Naam. Tapi ini perkataan al-Maturidi. Nah, dalam syarahul maqamat kana yuqal ikhtassallahu al-arab bi arba. Al-amaim tijanuha, imamah-imamah itu sebagai tijan mereka. Oleh karena itulah perkataan para salaf banyak khonifillah tentang apa anjuran na'am bagi anak-anak mereka dan pemuda-pemuda mereka untuk na'am berimamah. Karena apa? Al-amaim tijanul arab, merupakan apa mahkotanya orang-orang Arab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya. Dan para khulafa, na'am, para khulafa mereka tidak memakai mahkota sebagaimana mahkota raja-raja ajam, ya, tapi mahkota mereka ya, na'am, dengan imamah. Wal hiba hitanuha wasuyuf sijanuha wasyi'ru diwanuha. Ini semua menunjukkan apa? Na'am, perkara-perkara yang bagus pada orang Arab yang dikhususkan dari apa? Dari bangsa-bangsa yang lain atau nam suku-suku yang lain. Faqaluhu tajul qurra ay mithlu taj lil qurra. Ya. Seperti nah, mahkota bagi para qurra. Fahuwa min babit tashbihil muakkidil balik. Nah. Dari si balaghah saja ini, yaitu bentuk tashbih, yaitu menyerupakan. Diserupakan seperti apa? Mahkotanya bagi para qurra, dikarenakan semakin memperbagus dalam keadaan para qurra tersebut, sesuatu yang membanggakan. Wa yuhtamal annal murada bihir ra'is, yaitu na'am tetuanya atau yang terdepannya dari para qurra. Dan memang Ibnu Hisham ikhwan fillah selain maju dari sisi na'am lughah, juga dari sisi qiraah. Wa'udnika alaihi taj isti'aratan musarrahah. Ini semuanya nanti insyaAllah kita bahas na'am dalam pelajaran balagh. Di sana ada dalam usaha untuk na'am menyampaikan bahasa secara baligh, na'am dengan tashbih atau dengan isti'arah atau dengan yang lainnya. Nanti di sana dalam pembahasan balagh. Syahidnya yang penting kita ketahui makna lughawi di sini. Istamir. تذكره مصدر ذكره كزكى تزكية وجعله نفس التذكرة مبالغة على حد زيد أدب زيد عدل زيد عدل أو بمعنى مذكر أو مذكر مذكر أو ذي تذكرة والمراد أنه يرجع إليه في تذكرة المسائل. نعم tadhkirah jelas akhani filah masdar dari dzakara yudzakiru tadhkiratan. Naam. Wa ja'alahu naf nafsal tadhkirah mubalaghatan ala haddi Zaidu Adlin. Naam. Zaidu Adlin yaitu untuk mubalaghah lagi. Naam, yaitu bahwasanya kondisi Ibnu Hisham ini betul-betul apa mengingatkan kita kepada permasalahan-permasalahan naam Abi Amr Sibawai kemudian Farra. Ini dari imam-imam, dari sisi qiraah dan dari sisi lughah. Naam. Ataupun Abu Amr, imam dalam qiraah. Naam. Sibawai serta Farra dari sisi lughah dan nahwu. Abi Amr. Abi Amr, Abu Amr ibn Ala, huwa Abu Amr ibn Ala ibn Ammar ibn Abdullah المازني النحوي المفرد أحد القراء السبعة المشهورين اختلف في اسمه على 21 قولا أصحها أنه الزبان زبان أنه الزبان وكان إمام أهل البصرة في القراءة والنحو واللغة أخذ عن جماعة من التابعين وقرأ القرآن على سعيد ابن جبير ومجاهد وروى عن أنس ابن مالك وأبي صالح السمان وعطاء والطائفة مات سنة 54 مئة Wa mi'ah. Atau ba'dal mi'ah bisa. Naam. Abu Amr ibn al-Ala. Naam, ini diambil faedah khanifillah berhubungan dengan beberapa nama-nama naam para ulama yang berhubungan dengan lughah. Abu Amr ibn al-Ala ibn Ammar ibn Abdillah al-Mazini al-Nahwi al-Muqri. Salah seorang qurra sab'ah yang masyhur. Diperselisihkan namanya menjadi berapa? 21 hadin wa 20 ya, sampai 21 qaul. Dan yang paling sahihnya Zabban. Dari sini kita katakan terkadang memang para ulama ikhwanifillah lebih masyhur dengan apa? Dengan kunyahnya sehingga terjadi khilaf tentang namanya. Abu Amr ibn al-Ala ini yang masyhur na'am di kalangan para qurra maupun ahli lughah. Dan imam ahli al-Basrah dari sisi qiraah dan nahwu serta lughah. Di sini juga faedah khanifillah bahwasanya antara qiraah dengan lughah ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Seorang ingin na'am kuat dari sisi qiraah, na'am kemudian juga memahami Al-Qur'an dengan baik, lughahnya juga harus kuat. Karena memang Al-Qur'an na'am turun dengan lughah Arabiyah, juga dengan balaghah yang luar biasa khanifillah. Dengan balaghah yang luar biasa. Yang hal ini keindahan Al-Quran, kebagusan Al-Quran akan semakin nampak bagi orang-orang yang betul-betul memahami lughah Arabiyah. Akan nampak akan ini. Terlebih lagi sisi balaghahnya. Ya mungkin seorang yang tidak mengetahui lughah Arabiyah ya nganggap biasa-biasa saja, tidak ada sisi apa keistimewaan mungkin di hati sebagian manusia. Cuma sekedar yang penting baca, gitu saja. Nah, tapi nah, kalau semakin seseorang memperdalami lughah Arabiyah, kemudian memperdalami tafsir Quran akan melihatnya. Oleh karena itulah kita lihat para salaf khalifillah ketika membaca Al-Quran, ya betul-betul masuk ke hati mereka karena betul-betul nah, memahami dan apa melihat sisi balaghah yang mendalam kan berbeda. Ketika ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang suatu perkara yang di situ ancamannya nah, dengan bentuk takkid yang bertingkat-tingkat. Ini tentunya bagi mereka yang paham balagh wa paham lughah, ini berarti ancaman yang sangat keras misalnya. Naam. Dan seterusnya. Ini Abu Amr Ibn al-Ala mengambil dari sederetan para tabi'in, membaca pada Sa'id Ibn Jubair dan Mujahid, juga meriwayatkan dari Anas dan Abu Saleh As-Samman serta Atha' dan sederetan para imam-imam yang lain di zamannya. Meninggal tahun 154 dan dikatakan 159. Berarti ulama abad keberapa? Abad kedua. Nah, tayyib abad kedua. Nah, ba'dahu Abdullah. Sibawai Amr bin Uthman bin Qandar Imamul Basriyin Abu Bishrin Mawla Bani Khalid Walukiba Sibawai Ma'lahu Raihatul Tufahi Kira Kanat Umhu Turuktisuhu Bidarka Di Sibawai Mungkira Kana Man Yalqahu Yashumu Minhu Raihatul Tayyibi Mungkira Kana Ya'tadu Shammat Tufahi Mungkira Nukiban Bidarka Littawfatihi Li'anat Tufaha Min Atiyabil Tawafih Wakana Aslihi Wakana Aslihu Minal Bayda'i Min Ardi Faris Wa Akhaza Anil Khayl Wa Yunus Wa Abin Khattab Al-Akhfash Wa Isa Bni Amrin. Baik, ini Sibawai. Dan ini faedah bagus ikhwan fillah, karena kita belajar nahwu, dan di kalangan nahwu ikhwani fillah, kalangan nuhah ahli nahwu, Sibawai memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Naam. Bahkan naam jadi rujukan utama. Sibawai Amr Ibn Uthman Ibn Qambar, diingat-ingat namanya. Amr Ibn Uthman Ibn Qambar, Imamul Basriyin Abu Bishr. Sekarang faedah kenapa dilakopi dengan Sibawai. Jadi Sibawai itu lakop. Ya kan? Sibawai itu lakop, namanya Amr. Maknahu raihatut tufah. Bau apa? Bau apel. Nah, sebab kenapa kok dinamakan dengan Sibawai ini? Berbau apel ini. Qila kanat ummuhu turaqqisuhu bidzalika fi sighari. Naam. Dikatakan bahwasanya dulu ibunya turok kisuhu bidalik, yakni ngudang, tahu ngudang bahasa Indonesianya, yakni menimang-nimang anaknya. Nah, menimang-nimang anaknya dan nah, mengatakan demikian di waktu kecilnya. Tayyib. Biasa ibu-ibu terkadang khonifillah ya sebunyi-bunyinya ya kan, untuk apa ngudangan anak kecil, apalagi mbah-mbah itu. Wakila kana man yalqahu yashummu minhu raihatat thayyib. Ya, dikatakan yang lainnya bahwasanya dinamakan sifatnya karena orang yang berjumpa dengan dia mencium bau apa? Bau nak minyak wangi. Wakila kana ya'tadu syammat tufah. Dikatakan yang lainnya lagi dikarenakan dulu dia itu membiasakan untuk apa? Mencium apel, suka mencium bau apel. Wakil lalu kibab bidzalika litafit litafatihi. Karena at-tuffah min adyabil fawakih. Nah, dilakopi demikian kenapa? Karena na'am. Lilatafatihi na'am. Dikarenakan na'am bagusnya nah, at-tufah itu sehingga dilakopi demikian saja. Karena dia orang yang baik, memiliki keunggulan, dan tufah nah, adalah sebagus-bagus nah, fakihah, sebagus-bagus buah, sehingga digelarkan kepada Amr Ibn Uthman ini. Ini berhubungan dengan nah, sebab. Yang jelas ikhwanifillah, nah, karena semuanya adalah kila, kila, kila. Yang jelas kita ketahui makna na'am si bawah itu apa. Bermakna apa? Ra'ihatut tufah. Wa kana asluhu min al-baydha min ardi Faris. Berarti bukan Arab ya. Na'am asalnya dari apa? Baydha. Dari apa? Negeri Faris. Yang sekarang apa? Negeri Persia, yaitu mana? Iran. Nah, Taim. Taim sekarang menjadi negeri orang-orang Syiah wala ya'udzu billah. Wa akhadha 'an al-Khalil wa Yunus wa Abi al-Khattab wa al-Akhfash wa Isa bin Amr. Sekarang faedah berikutnya. Sebab kenapa beliau menuntut ilmu nahwu sehingga menjadi imam. Lihat ya khani filah kisahnya. Wa sababu talabihi lin nahwi annahu kana yaman yastamli faqala yastamli faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahadun min ashabi illa wa qad akhadtu alaihi laysa abad darda'i faqala sibawai laysa abad darda'i faqala hamad lahanta ya sibawai faqala la jarama la atlubanna ilman la tulahinani fihi abadan tuma laziman khalil. Nah, ini sebab beliau menuntut ilmu nahwu. Ternyata sebabnya akhwani fillah. Nah, tatkala apa? Ada yang menyalahkan dia dan ini nah jiwa orang-orang yang besar seperti ini. Nah, ketika dia suatu saat mendapati kekeliruan, betul-betul bertekad untuk tidak apa terjatuh dalam kekeliruan yang sama lagi. Annahu kana yawman yastamli. Ya, pada suatu hari beliau minta apa untuk didiktekan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma ahadun min ashabi illa waqad akhadtu alaihi laysa abadarda. Ya, belajar hadis. Naam imla. Faqala sibawai laisa Abu Darda. Dia mengucapkan hadis tersebut apa? Bukan laisa Abu Darda, tapi dia nah membaca laisa Abu Darda. Yang harusnya apa? Dia baca dengan Abu. Faqala Hammad, maka Hammad mengatakan kepadanya lahantai abiya sibawai. Engkau telah lahan, yaitu salah dalam mengucapkan hadis. Faqala la jarama la atlubanna ilman la tulahinuni fihi abada thumma lazimal khalil. Nah, kemudian dia mengatakan la jarama. Adapun lafaz la jarama ikhwani fillah, nah, memiliki beberapa makna, bisa bermakna la budda, bisa bermakna haqqan, dan terkadang juga digunakan untuk qasam, yaitu maksudnya aku berjanji. Aku berjanji sungguh-sungguh aku akan menuntut ilmu sehingga engkau tidak akan pernah apa? Menuduh aku lahan dalam bahasa. Ya. Ya, satu kesalahan ikhwani fillah menjadikan seseorang bangkit untuk apa? Bisa apa? Bisa selamat dari kesalahan tersebut di hari-hari berikutnya. Dan ini hendaknya dicontoh, semangat ikhwani fillah. Ketika seseorang tidak bisa pada suatu perkara, jangan kemudian menyerah, tapi berusaha agar betul-betul bisa mendapatkannya. Akhirnya thumma lazim al-Khalil, beliau pun apa mulazamah kepada al-Khalil sampai menjadi imam dalam nahwu. Tufiya bil Baydha wa qila bi Shiraz sanah 80 ba'da mi'ah min al-Hijrah. 180 Hijriyah. Qala al-Khatib wa umruhu 32 sanah wa qila nayyif 'ala al-40. Wa hunaka aqwalun ghairu ma dzakarna fi sanati wafatihi wa fi mawdi'i wafatihi. Naam, Al-Khatib mengatakan umurnya 32 tahun, berarti muda kan. Naam, yang lainnya mengatakan sekitar 40-an, berarti intinya tidak mencapai 50 tahun. Naam. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain tentang 6 tahun wafatnya. Naam, yang tidak disebutkan. Ini tentang si Bawaih Amr ibn Uthman ibn Qambar. Ikra Zakaria. Wal-Farra'i Al-Farra'i Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Marwan andai lagi Abu Zakaria karena alamun karena alam kufiin bin Nahmi ba'dal kasai kisai ba'dal kisai akhada anhu wa alim iqtamada wa akhada an Yusuf wa an Yunus wa an Kufa yanda'una an sab'i wa sittina sana. Tayyib. Al-Farra Yahya ibn Ziyad ibn Abdullah ibn Marwan Ad-Dailami Abu Zakaria kana a'lam al-kufiyyin bin nahwi ba'dal kisai. Berarti ini di antara deretan tiga tersebut yang apa kufiyyin. Lalu tadi Abu Amr ibn al-Ala dan siapa sifawaih dari kalangan apa Basriyin. Al-Farra nam Abu Zakaria di antara nah, orang-orang yang paling berilmu dari kalangan ahli Kufah bin Nahwi terhadap ilmu Nahwu ba'dal kisai setelah kisai. Akhadha anhu wa alaihi i'tamada. Nah, beliau mengambil ilmu dari kisai. Nah, juga apa? Berpedoman ya, bersandar kepada kisai dari siapa tarjihat. Wa akhadha an Yunus dan beliau mengambil ilmu dari Yunus. Wa ahlul Kufah yad'una annahu istakthara anhu wa ahlul Basrah yadfa'una dhalik. Dan ahli Kufah mereka menyatakan kalau Al-Farra ini banyak mengambil dari Yunus sedangkan ahlul Basrah menolaknya. Wa kana yuhibbul kalam wa yamilu ila al-i'tizal. Ini dari sisi akidah. Naam Al-Farra naam lebih condong kepada ilmu kalam. Maksudnya kalam di sini ilmu kalam yang dicela oleh para ulama akhwanillah berhubungan dengan falsafah dan condong kepada pemahaman Mu'tazilah. Mata bi tariqi Makkah sanah sam'ah ba'da mi'ah 207 an sam'in wa sittina sanah berumur 67 tahun. Ba'da Muhammad ini sekedar apa? Kalau yang taklik yang apa? Kota ini kan ada bedanya. Penomoran yang kurungnya nah, kurung melengkung dengan kurung yang bentuknya kotak. Kalau yang kotak hanya berhubungan dengan masalah apa? Masalah nuskhah. Sehingga tidak perlu kita baca. Nah, makna yang ini aja. Yang kurungnya apa? Kurung lengkung. Berarti Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah Ibnu Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya. Tarik tentang Al-Ansari. Lam yunsab. Nah, ini faedah bagus ikhwanillah berhubungan dengan nisbah Al-Ansar. Nah, Al-Ansari nisbatun li Ansari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyil Khazraj minhum karena memang Ibnu Hisyam na'am dari apa? Dari kabilah Khazraj. Wa innama lam yunsab li mufradihi Nasirun kama huwa qa'idatul jama'. Kenapa li musyabahatihil mufrad? Ya, hanyalah tidak dinisbahkan kepada apa? Kepada mufradnya. Nah, karena biasanya apa? Nasiriyun, ya kan? Nasiriyun. Tapi di sini dengan bentuk jamak Al-Ansar. Taim Al-Ansar. Padahal kaidah dalam menjamak ya Nasiriyun. Al-Ansar, kenapa? Karena dia musyabahah dengan bentuk mufradnya, di mana nama isim jamak ini merupakan apa? Nama qabail, sehingga kedudukannya seperti nama qabail al-ansar, qabilah ansar. Akhirnya apa? Karena nama ini menjadi suatu nama jamaah yang telah diketahui, yaitu jamaah yang menolong membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk asli Madinah, maka apa? Seperti menjadi nama qabilah. Nah, ini asal muasal dari sisi lughah, nisbah kepada al-Ansari. Ba'da. Fa'in kulta limada tarakal akfa fa'ina cumbatail bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah ay limada lam yakul Bismillahirrahmanirrahim. Untuk fasallahu bi qabri. Ini doa setelah menyebutkan nama beliau dengan julukan-julukan serta pujian. Kemudian doa fasallahu bi qabri, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan beliau di dalam kuburnya. Dan masuk pada berkata Ibn Hisham rahimahullah ta'ala pada mukaddimah beliau. Alhamdulillahi rafi'in darajati limanin khafadha li jalali afatihil barakati limanin tasada li syukri ifdali wassalatu wassalamu ala man maddat alaihil fasahatu riwaqaha wa syaddat bihil balagatu niqtaqaha المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم وبعد. مقدمة سريعة. Tapi kita baca manifilah ta'liq berhubungan dengan makna-makna yang disampaikan di sini. Pertama dulu kita ambil. Qala fa in qulta limadha taraka limadha turikal atfu baina jumlatail basmalah walhamdulillah, atau taraka bisa juga, kembali ke Ibnu Hisyam, limadha tarakal atfa baina jumlatail basmalah walhamdulillah, kenapa pengarang di sini meninggalkan untuk mengatof ya antara apa, jumlah basmalah dan hamdalah, karena di awal dia telah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kenapa tidak mengatakan walhamdulillah tanpa ataf. Ai lima dalam yakul bismillahi walhamdulillah. Qultu in qulna bi anna al-jumlataini khabariyatan aw insha'iyatan fatarakal atfa li anna kullan min al-jumlataini maqsudatun bidzat wa laysat ihdahuma tabi'atan lil ukhra. Tidak didatangkannya wawu ataf di sini khanifillah. Apabila kita katakan bahwasanya dua jumlah ini dua-duanya khabariyah, bismillah dan alhamdulillah jumlah khabariyah, atau insya'iyah. Harus ingat bedanya khabar dan insya'. Kenapa dinamakan insya'iyah di sini? Karena terkandung di dalamnya apa? Doa ya, tidak. Ketika mengatakan bismillah dikatakan insya'iyah. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya permintaan pertolongan kepada Allah. Kemudian apa? Tidak ada apa padanya. Kenapa? Karena masing-masing jumlah maksudatun bidzat, itu memang diinginkan sendiri-sendiri. Walaysat ihdahuma tabi'atan lil ukhra. Wa in qulna bi insya'iyati jumlatil basmalah wa khabariyati jumlatil hamd awil aks fatarkul adfi zahir. Karena bila kita katakan dengan insya'iyah salah satu jumlah saja, misalnya basmalah itu insya'iyah dan hamdalah itu khabariyah atau kebalikannya, kemudian tidak ada adfi padanya, maka ini jelas. Karena apa? Antara jumlah insya'iyah dan khabariyah tidak boleh digabungkan. Li'anna bainahuma kamalul inqita' wal khabariyah la tu'tafu 'ala al insya'iyah wal al-'aks. Karena jumlah khabariyah tidak diatofkan kepada jumlah insya'iyah, tidak pula sebaliknya. Kalau terjadi demikian, buruk dari sisi apa? Dari sisi lughah. Baik, mungkin itu dulu ya, ikhwan fillah. Ini dalam mukadimah. Jadi faedah yang kita ambil pada pertemuan hari ini lebih banyak ke faedah lughawiyah. Nah, faedah lughawiyah karena memang belum masuk pada pembahasan inti dari materi yang akan beliau sampaikan dalam pertemuan nanti. Nah, kami bihadza subhanallah.